Selesailah sudah puasa kita, wajah pun berseri penuh gembira. Esok lebaran tiba, sholat id bersama di pagi hari. Amatlah hikmatnya sepenuh hati, bersatulah kami di dalam doa. Tuhan ampuni kami. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf batin. Mudiknya lebaran di mana-mana, pulang ke kampung amatlah bermakna. Meskipun jauh ditempuhnya juga, jangan paksakan diri. Makanlah ketupat, rasanya nikmat. Bermaaf-maafan, bersihkan dosa. Janganlah lupakan yang tidak mampu, agar semua gembira. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terimalah puasa kami. Meskipun jauh ditempuhnya juga, jangan paksakan diri. Taqabbalallahu minna.